Perempuan bilang esok nak raya, haruslah ada persiapan. Tok Wan bilang haruslah bergembira. Tok Wan bilang esok nak raya, kuih raya jangan dilupa. Tok Wan bilang hidang pada semua. Rendang ketupat pembuka selera. Setelah lama sebulan kita berpuasa, akhirnya raya pun menjelma tiba. Di pagi mulia ku pohonkan restu ayah bunda, teman sahabat semua. Marilah esok nak raya, kuih raya jangan dilupa. Tok Wan bilang hidang pada semua. Rendang ketupat pembuka selera. Setelah lama sebulan kita berpuasa,